melati di gunung Guntur, sengit na sungkeman hati bodas seset trani rasa jadina dinamu munggang leuweung larangan malati di gunung Guntur hanjakan untuk dipeti beja aja melak bibinya para kuriang ayeuna kuring geus jauh malati sosoca gunung boa geus aya nu meti duka kusaha amari jual aya beja malati ratna munggang pajajan aya nu meti duka kunaon malati di gunung Guntur di garadina paninengan na paninengan sahamu baris metik kuring amah dapurku jauh bingung kadongkang jadina dinamu munggang leuweung larangan malati di gunung Guntur tanjakan untuk dipeti beja geus nungboga ngahaja melaki dinya para kuriang ayeuna kuring geus jauh malati sosoca gunung boa geus aya nu meti duka kusaha kamari jolah ayah beja malati ratna munggang pajajan ayah mumeti duka kunaon malati di gunung Guntur di garadina paninengan na paninengan nasahamu baris metik kumah dapuh jam.